السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد, Alhamdulillah, ternyata kita telah meninggalkan bulan Syawal tahun ini dan memasuki bulan Dzulhijjah untuk tahun 1445 Hijriah ini. Berakhirnya bulan Syawal dan masuknya bulan Dzulqa'dah bukan berarti musim beramal selesai, tapi tetap berlanjut. Karena bulan Dzulqa'dah tidak kalah utamanya dari bulan Syawal. Bahkan ini Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu adalah deretan bulan-bulan yang ada keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khusus bulan Dzulqa'dah ini, barakallahu fikum, dia merupakan salah satu dari bulan haji yang dikatakan dalam Al-Qur'an Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu ada bulan-bulan tertentu yang telah dimaklumi. Ya, bukan. Maksudnya itu adalah bulan haji yang disebut dengan bulan haji, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah, tiga bulan ini. Kemudian bulan Dzulqa'dah ini juga yang jelas sekali itu adalah termasuk dari bulan suci yang diistilahkan dengan Ashharul Hurum, bulan-bulan haram. Mungkin kita menerjemahkan misalnya Haramain, dua tanah suci. Nah, ini juga adalah bulannya, bulan suci. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah, inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun di sisi Allah itu ada 12. Sudah ada dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. 4 bulan haram diperjelas dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang dimaksud dengan 4 bulan haram adalah salasun mutawaliyah, 3 bulan secara berurutan. Wahia Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Wa Rajab baina Jumada wa Sya'ban. 3 berurutan, yaitu Dzulqa'dah, ini yang kita telah memasukinya, Dzulhijjah, nanti bulan haji, dan Muharram, bulan Syura. Kemudian ini berurutan, kita tuh berada antara bulan Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban, yaitu Rajab. Ini empat bulan haram. Dalam ayat sudah disinggung, dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Artinya kata para ulama, di bulan-bulan haram ini hendaknya lebih ditingkatkan ketakwaan. Karena hukuman dosa, nilai dosa itu lebih berat jika dilakukan di bulan-bulan haram ini. Bagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, azum, jadi besar nilai dosa, nilai maksiat di bulan-bulan haram ini, selama bulan-bulan haram. Sebaliknya, beramal saleh, beramal kebajikan pun akan dibesarkan pahalanya. Karena dia adalah bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sisi sejarah, umrohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak di bulan Zulkaadah ini. Sampai 3 kali. Dari 4 kali umrah beliau lakukan di bulan Zulkaadah. Satunya lagi bersama haji di bulan Zulhijjah. Yang lainnya adalah di bulan Zulkaadah. Jadi ini di antara kelebihan dan keistimewaan bulan Zulqa'dah. Barakallahu fikum, artinya dia termasuk dari musim untuk seseorang mendulang pahala di samping apa yang telah dia tinggalkan, artinya yang dia berlalu dengannya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Syawal kemarin. Kalau bulan Syawal kemarin kan adalah melengkapi bulan Ramadan, yaitu puasa 6 hari, atau mungkin yang punya kodok dia mengkodok, mungkin juga sering dilakukan di apa namanya tengah masyarakat adalah menjalin silaturahmi. Nah, bulan Zulqa'dah ini pun jangan lupa perbanyak ibadah, karena dia termasuk bulan haji dan termasuk bulan haram, maka nilai pahala ibadah akan lebih besar. Dan berhati-hati, waspada dari amalan-amalan dosa dan maksiat, karena akan bernilai dosa lebih pula ketika itu dilakukan. Dan ini yang diingatkan oleh Allah, fala tadzlimu fiinna anfusakum. Jangan kalian mendzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Memang bulan yang lain boleh zalim, tidak akan, tapi kezaliman di bulan ini itu lebih buruk, lebih tercela dibandingkan dengan kezaliman dan dosa di bulan-bulan yang lain. Demikian terkait dengan bulan yang kita memasukinya, yaitu bulan Zulqa'dah ini. Bismillah, kita akan lanjutkan pelajaran fikih kita dari membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Madzhab fikih beliau disebut oleh para ulama adalah Syafi'i, walaupun beliau objektif dalam beristihad ataupun bermadhab. Dia tetap mengutamakan dalil yang sesuai dengan dalil, walaupun harus menyelisihi yang dipakai dalam madhabnya. Seperti halnya Imam Nawawi juga demikian. Artinya tidak taklid dengan kaidah madhab ataupun fikih madhab. walaupun secara mazhab yang diikuti adalah mazhab Asy-Syafi'i. Ini terkait dengan bulughul maram yang kita baca, hadis-hadisnya yang darinya kita belajar fikih. Bismillah qala Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah. Dia tertulis dalam hadis 92. Mungkin di kitab yang lain beda lagi. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba. Faqala inna Allaha yusni alaikum. Faqalu inna nutbi'ul hijjaratal ma'a. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk yang banyak mengambil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada ahli Quba, yaitu masyarakat atau penduduk sekitar Masjid Quba. Sebenarnya enggak jauh dengan Masjid Nabawi, kurang lebih 3 kilo. Pernah mencoba berlokasi antara Masjid Quba dengan Masjid Nabawi dengan perlebaran perluasan sekarang ini ya, seperti itu, kurang lebih 3 kilo setengah. Bahkan dicoba oleh sebagian teman-teman kita berjalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba itu bisa ditempuh kurang dari 1 jam dengan jalan yang santai, sekitar 45 sampai 50 menit, kurang lebih demikian. Artinya relatif tidak terlalu jauh. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sering di masa hidup beliau mengunjungi Masjid Quba ini, terutama di hari Sabtu. Di hari Sabtu. Dan ada keutamaan sholat di Masjid Quba ini. Jadi misalnya seseorang ada kesempatan ke Madinah, kemudian sholat di Masjid Nabawi, tentunya itu yang besar keutamaannya, karena dia lebih baik daripada 1000 kali dari masjid-masjid yang lainnya. Maka kalau ada kesempatan, jangan lupa juga untuk menyempatkan diri sholat di Masjid Quba. Ada keutamaannya. Dalam hadis apanya lupa, apakah Masjid ataupun Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atahara min baitihi tsumma ata hadal masjid, itu Masjid Quba, bagaan nama umrah atau kamakol sallallahu alaihi wasallam, bagaan nama umrah. Barang siapa yang dari rumahnya dia bersuci, berwudu, kalau misalnya karena kan tidak punya rumah, adanya penginapan, berwudu dari situ, kemudian datang ke Masjid Quba, sholat kain atau kemana dengannya, maka pahalanya seperti umroh. Pahalanya seperti umroh. Syukur-syukur bisa bertepatan dengan hari Sabtu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyengaja di hari Sabtu tersebut datang ke Masjid Quba. Datang ke Masjid Quba. Artinya jika seseorang punya penginapan di sekitar Masjid Haram, Masjid Haram, Masjid Nabawi, maka untuk ditempuh dengan jalan kaki ataupun di sana sarana angkutan pun banyak yang ke arah Masjid Quba, maka jangan dilewatkan, jangan dilewatkan, karena ada sejarahnya. Masjid Quba ini di antara masjid yang bunia ustika ada takwa, sebagaimana dalam ayat didirikan, dibangun di atas takwa yang di apa ya, iri orang-orang munafikin dengannya, sehingga mereka membuat masjid juga, ingin menyaingi Masjid Quba ini, tapi diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkannya karena dia masjid diror, punya niat mereka ingin mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memecah belah kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi untuk masjid tersebut dihancurkan ataupun dibongkar. Sedangkan Masjid Quba sebaliknya dipuji masjid tersebut sebagai awal masjid yang dibangun di atas takwa. Kila para ulama apakah masjid itu adalah Masjid Nabawi atau Masjid Quba ini. Tapi yang jelas sebutkan adalah salah satunya. Nah, penduduknya termasuk yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut di sini innallaha yusni alaikum. Allah memuji kalian. Pujian ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama masjidnya la masjidun usita ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin wallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Apa wallahu yuhibbul mutahhirin, enggak ada tawabinnya ya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini pujian Allah kepada masyarakat sekitar Masjid Quba yang memakmurkan Masjid Quba. Sungguh Masjid Quba tersebut adalah masjid yang pustis dibangun dari awal di atas takwa. Dari hari pertama dibangun. Maka ahakku antaku matihi, lebih berhak untuk kalian sholat di situ dibanding dengan Masjid Diror yang dibangun, didirikan oleh munafik, niatnya sudah buruk. Nah, syaitnya di sini ada pujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, ditegaskan lagi. Nah, ini inti permasalahannya. Fihi rijal, di situ di sekitar Masjid Quba ini yang memakmurkan Masjid Quba ini, orang-orang yuhibbuna ayyatahharu, orang-orang yang cinta bersuci, suka bersuci, wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai al-mutahhirin, orang-orang yang bersuci diri. Ini yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat ahli Quba ini. Masyarakat Quba yang memakmurkan Masjid Quba. Allah memuji kalian. Ada apa sih? Apa sih yang ada pada kalian ini? Maka jawaban mereka, inna nutbi'ul hijaratal ma. Kami terbiasa dengan mengiringi setera bersuci dengan batu, setelah istinja dengan batu, diiringi dengan air. Artinya double istinjanya. dengan batu dulu meringankan kotoran, kemudian dibilas dengan air. Itu jawaban mereka yang ada dalam hadis ini. Tapi mohon maaf, hadis ini dengan jawaban seperti ini itu sanadnya dhaif. Makanya dikatakan oleh Al-Hafiz di sini, rawahu Al-Bazzar bi sanadin dhaif. Nah, ini di antara bentuk objektifnya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Beliau secara pendapat seperti pendapatnya Syafi'i. Utamanya seseorang beristinja, mohon maaf ya, cebok dalam bahasa kita adalah batu dan air. Tapi secara dalil, beliau katakan hadisnya ini adalah kebiasaan Ahlul Quba yang dipuji oleh Allah. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Alasannya mereka mengiringi batu dengan air. Selesai beristijmar, beristinja dengan batu, kemudian dibilas dengan air. Tapi kata beliau, hadis ini diriwayat oleh Bazzar dengan sanad yang dhaif. Dengan sanad yang lemah. Wa asluhu fi Abi Daud. Asal hadis ini ada dalam riwayat Abu Daud. Dalam Sunan Abi Daud. Tidak ada kata-kata bersuci dengan batu dulu baru air. Adanya itu adalah beristinja dengan air. Wa sahahu Ibnu Huzaimah min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu biduni dzikril hijarah. Ibnu Huzaimah menyahihkan hadits Abi Hurairah tersebut tanpa ada kata-kata batunya. Adanya adalah nastanji bil ma', istinja dengan air. Istinja dengan air. Jadi ini terkait dengan menggandakan cara istinja, kan ada dua. Istinja dengan batu dan istinja dengan air. Batu di sini artinya salah satunya batu. Artinya bisa juga dengan bukan batu, seperti mohon maaf tisu, tisu WC yang ma'ruf yang digunakan. Juga kata para ulama dengan daun kering, selama dia itu adalah bisa menghilangkan najis. Kemudian bisa juga dengan potongan kayu atau tanah yang keras yang sudah semacam batu. Contoh misal dengan itu, cuma ma'rufnya istijmar itu beristinja dengan selain air ini adalah dengan batu, karena lebih mudah mendapatkannya disebutkan. Nah, jadi asal hadis ini sahih, yaitu hadis Abi Hurairah tentang beristinja dengan air. Kasusnya sama, yaitu terkait pertanyaan Nabi kepada penduduk ataupun masyarakat Quba. Masyarakat Quba yang di situ ada Masjid Quba. Masjid yang pertama dibangun di atas takwa dari awal mendirikannya. Bagaimana dalam Al-Quran, tepatnya adalah ayat 108 dari surat At-Taubah. Ayat 108 dari surat At-Taubah, nanti bisa dibuka, dilihat di situ. Ayatnya, di situ kan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Masjid Quba, memuji orang yang memakmurkannya, Dan di antara sifat orang yang memakmurkannya itu adalah orang yang suka bersuci. Dan di antara sifat Allah adalah cinta. Dan di antara yang dicintai oleh Allah itu adalah mutahhirin, kepada orang-orang yang bersuci. Sehingga di antara faedah yang kita bisa kita petik dari hadis ini adalah keutamaan sempurna di dalam bersuci. Sempurna di dalam bersuci. Karena itu adalah di antara yang dicintai oleh Allah. Dan dia termasuk dari at-tahur sakrul iman. Bersuci merupakan paruh daripada keimanan. Ini keutamaan seseorang perhatian dan sempurna di dalam bersuci. Dan ini di antara yang penting. Artinya jangan dianggap sepele. Karena keabsahan ibadah-ibadah seperti sholat dan yang disyaratkan bersuci padanya itu adalah tergantung dengannya. Tergantung dengannya. Apa yang dulu pernah kita baca hadisnya tentang bangganya Salman Al-Farisi di saat diolok ataupun dibully oleh orang-orang Yahudi. Bahwasanya inna nabiyakum yu'allimukum kula syai'in hatta khira'ah. Lucu itu nabi kalian. Apa-apa diajar, apa-apa dijijik. Sampai masalah cebok. Sampai masalah buang air. Dengan bangganya Salman Al-Farisi menjawab, ajal. Ya memang. Inna nabiyana allamana kulla syai'in. Nabi kami mengajarkan segala sesuatu sampai dalam masalah buang air ini, dalam masalah cebok. Kemudian disebutkan contohnya, Nabi melarang kami bercebok dengan tangan kanan. Nabi melarang kami ketika kencing megang kemaluan dengan tangan kanan. Beristinja kami dilarang kurang dari 3, atau diperintahkan untuk witir ganjil kalau beristinja dengan tangan. Ini yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Innallaha asna alaikum. Kalian ini dipuji oleh Allah kepada Ahlul Quba karena mereka yuhibbuna ayyatataharu, suka dan mencintai untuk bersuci. Walaupun kata-kata bersuci itu ada yang bersifat hissi, ada yang bersifat maknawi. Hissi itu adalah yang nyata, yang konkret, dengan perbuatan yang nampak. Kalau maknawi ini adalah yang bersifat makna. Dan ayat mengandung dua-duanya. Yang bersifat makna ini adalah mensucikan jiwa dari kekotoran syirik dan bid'ah serta maksiat, penyakit-penyakit hati seperti hasad, sombong, ujub, bangga diri dan semisal dengannya. Nah, itu lebih utama lagi untuk seseorang bersihkan dari dirinya, dari hatinya. Karena tidak akan berguna, bersih, suci luar seseorang kalau hatinya, dalamnya, niatannya itu kotor. Yang kedua adalah yang disilakan dengan taharatu al-hissiyah, bersuci secara hissiyah. Contohnya ini, mensucikan badan, pakaian, tempat ibadah dari kotoran najis terutama. Demikian juga mensucikan diri dari hadas. Kalau hadas besar dengan mandi besar, mandi wajib, mandi janabah. Kalau hadas kecil dengan wudu atau tayamum ketika tidak ada air. Ini tatahur, bersuci. Nah, namun dari hadis, dalam hadis ini sebagai tafsir daripada ayat, di antara yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagusnya, sempurnanya seseorang di dalam bersuci yang bersifat fisiyah tadi. Secara fisik. Secara konkret yang nampak dengan indera seseorang, yaitu mereka mengaku bahwasanya yang sahih riwayatnya adalah nahnu nastanji bil ma, beristinja dengan air. Para ulama memperinci ini faedah berikutnya tentang macam-macam beristinja. Bahasa kitanya adalah cebong. Disebutkan bahwasanya akmaluha istimalu hijarati summa isbaku halba'a hatta inqa'a. Paling sempurnanya adalah istinja dengan menggunakan batu terlebih dahulu. Kemudian menyempurnakannya dengan air. Menyusulkannya dengan air. Supaya lebih maksimal bersihnya. Lebih maksimal bersihnya. Secara dalil disebutkan hadis tentang menjamak, menggabungkan antara beristinja dengan batu dan beristinja dengan air, itu dhaif. Namun secara makna, mereka mengambil secara maknanya lebih sempurna dari sisi kebersihan dan inqa' adalah ini. Disebutkan bahwasanya pada asalnya beristinja menggunakan batu minimalnya 3 kali. 3 batu, kalau batunya kecil 3 biji batu, kalau batunya besar itu 3 kali gosok ataupun bersih dengan sisi yang beda-beda minimalnya. Nah, ini seandainya mencukupkan dengan itu sudah cukup, sudah dianggap sah, sudah dianggap suci. Sudah dianggap suci. Walaupun tidak pakai air lagi. Kalau terasa kurang 3. Masih kurang kok, masih kotor. Masih ada najis. Ditambah. Tapi tambahnya tidak cukup 1. Tambah 2. Artinya dia berakhir dengan ganjil. Ini cara beristinja. Yang lebih artinya. Sekarang ini lebih aman dan lebih membersihkan dan lebih halus, artinya karena memang yang dibersihkan adalah di antara anggota satu bagian yang sensitif. Apalagi kita-kita yang masa sekarang ini lemah, muda. Terkena luka ataupun sakit, seringnya menggunakan tisu yang disilakan dengan tisu toilet. Nah ini tiga lembar berarti tiga kali lah, tiga kali dengan tiga lembar ini minimalnya, artinya tidak cukup satu kali, kecuali kalau pakai air setelah itu. Jadi menggunakan tisu satu kali untuk meringankan ketika ingin dibersihkan dengan air. Mohon maaf ya, mungkin ini agak sedikit bahasa kitanya tabu ataupun jorok, tapi ya kita dapat fikihnya. Kita dapat fikihnya. Kalau mau pakai air lagi, ya satu kali cukup. Karena intinya adalah bersuci dengan air. Tapi kalau tidak pakai air lagi, maka minimalnya tiga. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk beristinja minimalnya tiga kali dan menyelesaikannya dengan witir. Maksudnya dengan witir ini kalau misalnya tiga kok belum nampak bersih, maka tambah dua kali lagi sehingga lima. Seperti ketika seseorang memandikan jenazah. Itu kan anjurannya itu adalah sebenarnya sahnya mandikan jenazah kan sudah tersiram di seluruh tubuhnya, itu seperti kita mandi janabah itu sudah cukup. Tapi kan ada sunahnya. Sunahnya adalah tiga kali. Tiga kali kok masih nampak belum bersih jenazahnya. Masih ada kotoran-kotoran yang perlu dibersihkan lagi, tambah dua kali lagi, nambah tiga, lima, sampai tujuh, gitu, jika masih dirasa perlu. Nah, demikian juga beristinja dengan selain air, kalau airnya tidak ada hitungannya, karena lebih membersih. Tapi kalau misalnya dengan batu ini minimalnya tiga, kalau lebih maka dia dengan witir. Dengan witir artinya dengan hitungan ganjil, bilangan ganjil. Nah, sempurnanya adalah disebutkan oleh para ulama, walaupun secara dalil tadi dalilnya lemah, yang mengatakan kami setelah batu air itu lemah, tapi lebih bersih. Sedangkan itu kan tujuannya itu adalah bersih. Ini cukup menggunakan satu kali saja batunya ataupun tisunya, setelahnya air. Nah, kalau tidak menggunakan air lagi, maka minimal tiga. Nah, pertanyaannya, sebenarnya beristinja dengan selain air ini, apakah semata-mata mewakili, artinya kalau sudah ada, kalau ada air, tidak boleh dengan batu. Ataupun kalau sudah dengan batu nanti dapati air, maka harus dengan air. Dia hanya sekedar mewakili ataupun alternatif. Alternatif istilahnya. Bukan utama. Atau sebenarnya dia utama, artinya mensucikan. Kalau yang tadi itu sebenarnya tidak mensucikan. Tapi membolehkan. Hanya sekedar alternatif saja, bukan utama. Yang utama dengan air, yang pokok dengan air. Namun yang sahih kata para ulama bahwasannya istinja dengan batu atau yang bisa dengannya tisu itu adalah mensucikan, membersihkan. Tidak semata-mata dia membolehkan, tapi mensucikan. Itu yang dirojekan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian yang kedua, Seseorang al-iktisar alal masaqat, cukup. Cara beristinja yang kedua adalah dengan menggunakan air saja. Menggunakan air saja. Yang ketiga itu adalah hanya menggunakan batu saja. Maka tadi yang dikatakan bahwasanya minimalnya 3 kali terasa kurang, maka harus dengan ganjil. Dia urutan, secara urutan keutamaannya adalah dibawa menggunakan air saja. Dikatakan air tetap lebih bersih. Kenapa tadi menjama antara batu dengan air, artinya batu dulu baru air, bukan air dulu baru batu, itu tidak ada fungsinya. Tidak ada fungsinya. Tapi kecuali kalau misalnya ingin pertama dengan air, kok ternyata kok enggak bersih. Air habis. Ya pakai ini dengan batu tentunya, mau tidak mau. Nah, ini menggabung, tapi kan ini karena tidak cukup air. Nah, kenapa yang pertama dikatakan lebih sempurna secara dalil, dia tidak ada dhaif dalilnya? Karena yang pertama adalah mengurangi najis yang ada ketika dia menggunakan batu tersebut, adalah mengurangi, takhfif istilahnya. Meringankan, artinya, mohon maaf ya, ini sedikit tabu mungkin ya. Seseorang kan kalau menggunakan air kan dia bersentuhan tangannya itu, tangan kirinya itu dengan najis. Ketika dia mengucurkan dengan air sebegitu saja kan tidak cukup. Tapi harus digosok dengan tangan. Nah, ketika dia awali dengan batu dulu, tentunya apa yang nanti bersentuhan dengan tangan itu nanti akan lebih berkurang. Sedangkan dengan batu itu kan tidak bersentuhan dengan tangan. Dari sisi ininya, afdolnya. Jadi ketika awalnya dengan batu, nah kemudian dia ingin bersidak dengan air, yang mau tidak mau, dia bantu dengan tangan kirinya untuk bersentuhan langsung dengan yang masih ada najisnya, itu lebih ringan. Nah, dari sisi ini saja, sisi afdoliannya, daripada menggunakan air saja. Kalau menggunakan air langsung, tentunya mau tidak mau lebih banyak yang bersentuhan dengan tangan ketika dia harus menggosok atau setelah di saat dia menyiramkan dengan air tadi. Nah, yang urutan ketiga itu hanya menggunakan batu. Hanya menggunakan batu ataupun dengan istinja dengan non air, yaitu bisa dengan tisu. Sudah dianggap suci walaupun tidak pakai air. Bukan hanya sekedar dianggap suci. Artinya jangan sampai was-was. Masih was-was. Ya memang awal-awal kita risih, ya kan? Merasa kurang nyaman. Artinya apalagi kalau menggunakan batu kan kadang ya kotor. Ketika kita kan selesai itu kok masih ada rasa-rasa kasar. Ya karena batunya, bukan karena ada najisnya. Makanya dengan tisu tentunya lebih lembut. Yang ini lebih terhindar. Dan yakini bahwasannya itu adalah sudah suci. Mensucikan bukan hanya sekedar memubahkan. Memubahkan hanya memubahkan untuk seseorang beribadah setelahnya, berwudu setelahnya. Untuk dia pakai untuk sholat. Tapi mensucikan. Yakini itu adalah sudah suci. Supaya seseorang tidak dihantui oleh waswas. Karena kalau penamanya merasa ini sudah suci, berarti sebelumnya enggak, sudah suci. Walaupun tanpa air lagi sudah suci. Hindari seseorang selalu dihantui oleh waswas ini. Dilawan yang seperti ini. Artinya, nah, sehingga pertanyaan, bolehkah seseorang ada air tapi dia milih beristinja dengan tisu saja? Di toilet kan ada disediakan air, ada disediakan tisu. Nah, dia enggak mau air, mungkin karena lagi kurang sehat badan. Dia hanya menggunakan tisu saja. Boleh. Walaupun sehat. Dia mungkin kalau menggunakan air nanti akan pakaiannya akan bertambah lembab, mungkin dengan bersentuhan dengan pakaiannya ataupun badannya mungkin takut alergi, tapi dia cukup dengan menggunakan tisu. Boleh. Tidak mengapa. Dan sah bersucinya walaupun ada air. Jadi bukan alternatif menggunakan tisu batu ini bukan, tapi dia memang adalah maksud. Maksud. Pilihan. Boleh air, boleh boleh selain air. Dari hal-hal yang bisa membersihkan. Dan yang dipakai itu adalah dari benda yang suci. Tidak boleh dari benda yang kotor dan yang terlarang. Yang kotor adalah seperti raut, yaitu kotoran. Yang terlarang adalah tulang. Tidak boleh dipakai untuk bahan untuk bersuci ataupun berinjak, beristijmar. Yang boleh selain itu batu, tisu, kayu, daun yang bisa membersihkan. Ini, dengan ini selesai pelajaran kita untuk bab qada'il hajat pada pertemuan berikutnya terkait dengan al-ghuslu wa hukmul junub. Tentang mandi, mandi wajib dan hukum seputar junub. Ini di antara perkara yang penting juga seseorang mengetahui fikih-fikihnya. Al-afu minkum, mohon maaf mungkin agak tertunda di sini. Wabillahi taufik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.